Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Peristiwa berikut yang akan kita bahas adalah tentang wafatnya ibunda Nabi SAW, yaitu Aminah bintu Wahbin. Setelah kita jelaskan bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 4 tahun, maka ibundanya datang mengambil Nabi SAW. Dan ibu susu beliau, Halimah Sa'diyah, segera memberikan kepada ibunda. Para ulama menyebutkan di antara sebabnya, tadinya ditahan-tahan terus, akhirnya diberikan kembali kepada ibunya. Karena kejadian tadi membuat Halimah takut. Jangan-jangan Nabi akan diserang suatu saat, dan dia punya amanah, amanah untuk menjaga anak ini. Maka dia kembalikan Nabi SAW kepada ibu Nabi SAW. Maka disitulah Nabi SAW dirawat oleh ibunya. Dari umur 4 tahun sampai umur 6 tahun. Tatkala Nabi SAW berumur 6 tahun, maka Nabi SAW dibawa oleh ibunya pergi ke Madinah. Karena ayah Nabi meninggalnya di Madinah. Paman-pamannya di Mekah, adapun akhwalnya di Madinah. Nabi SAW berangkat bersama ibunya menuju ke Madinah. Disebutkan sebagian ahli sejarah bahwasanya ibundanya menjenguk, menziarahi kuburan ayah Nabi SAW. Setelah itu mereka berjalan pulang. Tatkala berjalan pulang antara Madinah ke Mekah, ada suatu tempat namanya Abwa. Dan sampai sekarang tempat tersebut masih ada, disebutkan oleh para ulama, yaitu sekitar 235 kilo dari Mekah. Di tempat tersebut, maka ibunda Nabi SAW meninggal dunia. Dan ini adalah cobaan yang luar biasa yang dialami oleh Nabi SAW. Nabi telah mencapai puncak keyatiman, meninggal dalam keadaan ayahnya tidak ada. Kemudian dirawat oleh ibundanya cuma 2 tahun. Dan tatkala ibundanya meninggal, tatkala sedang dalam keadaan safar di suatu tempat yang jauh dari Mekah dan juga jauh dari Madinah. Kalau seandainya Nabi di Mekah ada paman-pamannya dari sisi ayahnya. Kalau seandainya di Madinah ada paman-pamannya dari sisi ibunya atau dari sisi ayahnya. Namun dia meninggal di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah di Abwa, maka tidak ada tempat orang yang dia menyerahkan keluh kesahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat langsung bagaimana ibunya menghadapi kematian. Oleh karena para ulama menyebutkan bahwasanya semakin orang bertakwa, semakin tinggi cobaannya. Kalau antum mempelajari tentang cobaan Nabi SAW, sangat luar biasa. Ya, Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun melihat, bagaimana antum bayangkan anak kecil umur 6 tahun lihat ibunya meninggal di hadapan dia. Tidak ada orang bersama dia, tidak ada pamannya, tidak ada omnya, tidak ada saudaranya, tempat yang asing. Bagaimana kesedihan dirasakan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW, anak-anaknya meninggal semuanya. Kecuali Fatimah. Anaknya Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulthum, semuanya meninggal di zaman hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir anaknya Ibrahim, anak laki-laki yang dinanti oleh Nabi, meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sangat luar biasa. Ya, sebagaimana dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang yang saleh. Tsumma al-amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Di antara ujian Nabi SAW sejak kecil, beliau melihat bagaimana ibunya meninggal, dan beliau akhirnya menjadi anak yatim piatu. Oleh karenanya, Nabi tatkala mengatakan, ana wakafilul yatim, wakafilul yatim kahataini, fil jannah. Nabi mengatakan, aku bersama orang yang menanggung anak yatim, seperti dua jari ini di surga. Nabi SAW mengatakan demikian, bukan hanya sekedar teori, tapi dia sudah merasakan sendiri bagaimana susahnya menjadi anak yatim. Rasulullah SAW mengatakan, As-sa'i alal armalah wal yatim kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha untuk mengurus janda dan anak yatim seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada seorang sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hatiku seakan-akan keras. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aratta an yalina qalbuka fa'atmil miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, kalau kau ingin hatimu lunak, mudah terenyuh, mudah menangis tatkala mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khusyuk tatkala salat, fa'atmil miskin, maka berilah makan kepada fakir miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Kenapa? Nabi tahu bagaimana kerinduan seorang anak yatim tatkala diusap kepalanya. Bagaimana seorang anak yatim tatkala melihat teman-temannya didatangi oleh orang tuanya, dia digendong, diusap kepalanya, dia rindu kalau ada yang mengusap kepalanya. Oleh karenanya, seorang kalau ingin hatinya bersih, hatinya kemudian mudah terenyuh, mudah mendapatkan nasihat, maka perhatian terhadap orang-orang miskin, berikan makan kepada orang miskin. Datangi anak-anak yatim, langsung usap kepalanya. Memang benar kita bisa mengirim uang saja bantu anak yatim, memang benar. Tapi lebih indah lagi kalau seorang ketemu langsung dengan anak yatim, kemudian mengusap kepalanya, merasakan kesedihan apa yang dirasakan oleh anak yatim tersebut. Inilah ujian yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengetahui bagaimana kepedihan hidup orang miskin dan bagaimana kepedihan hidup sebagai anak yatim, sehingga tatkala beliau berbicara tentang rahmat, benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Beliau benar-benar mengerti, bukan hanya segera teori, tapi beliau pernah mempraktekkan sebagai anak yatim dan juga sebagai orang miskin. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibunya meninggal, maka akhirnya Rasulullah SAW dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib oleh ahli sejarah, mereka menyebutkan Abdul Muttalib di bawah naungan Ka'bah dia memiliki semacam firasy, yaitu semacam kasur atau tempat duduk, tempat dia duduk di situ. Dan anak-anaknya yang lain, anak-anaknya kalau datang maka mereka duduk di sekitar firasy tersebut, di sekitar permadani tersebut. Tidak ada yang berani duduk di permadani Abdul Muttalib, karena dia adalah orang yang memiliki heibah, memiliki pamor, memiliki karismatik. Enggak ada yang berani duduk di tempat permadani Abdul Muttalib. Adapun Nabi SAW masih kecil, masih umur 6 tahun. Nabi kalau datang ke Ka'bah, dia duduk di tempat duduk kakeknya. Maka dilarang sama om-omnya, jangan-jangan ini tempat duduk kakek, dilarang sama om-omnya. Namun Nabi tetap aja duduk di tempat tersebut, dan Abdul Muttalib bilang, biarin. Bahkan Abdul Muttalib kemudian menggendongnya duduk di sampingnya. Padahal tempat duduk itu enggak ada yang berani sentuh. Permadani tersebut enggak ada yang berani mendudukinya. Kecuali Nabi SAW, dan dibiarkan oleh kakeknya. Kenapa? Kakeknya sangat cinta kepada Nabi SAW. Sebelumnya kita tahu bahwasanya bapak Nabi Abdullah sangat dicintai oleh Abdul Muttalib. Demikian juga cucunya Muhammad SAW sangat dicintai oleh kakeknya. Terlebih lagi kondisi Nabi yang anak yatim piatu. Tatkala paman-pamannya melarang Nabi SAW untuk duduk di permadani, maka Abdul Muttalib mengatakan, da'u ibni, biarin cucuku duduk di situ, biarin. Fa'innalahu sya'nan, dia itu adalah orang yang memiliki suatu saat memiliki kehebatan, dibiarin. Kemudian akhirnya kakek yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya meninggal juga. Disebutkan umurnya sekitar 82 tahun, 80 tahun lebih, Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, maka Abdul Muttalib mewasiatkan kepada Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Talib yang dipilih? Karena Abu Talib dan Abdullah saudara kandung, satu ibu satu bapak. Abdul Muttalib menikah dengan beberapa wanita. Di antara yang satu ibu satu bapak adalah Abu Talib dengan Abdullah. Paman yang lain dari ibu yang lain. Bapaknya sama tapi dari ibu yang lain. Oleh karenanya Abu Talib pun akhirnya dialah yang merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwasanya Abu Talib sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sering tidur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sering diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana-mana. Bahkan di antaranya disebutkan Abu Talib bahkan kalau berdagang menuju negeri Syam Nabi Muhammad diajak karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya Abu Talib adalah orang yang miskin. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja untuk membantu pamannya. Di antaranya dengan menggembalakan kambing. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.